sembeli ayamin adi. Iri Tuhan tresna telikan adi, adi memitra. Indurin beli dan beli terima tresnan adi cinta di materi love adi blackberry beli sing tresnan adi cinta di materi love adi blackberry beli sing hitam. Adi memang